فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح شرح وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بخلاف المعطوف ثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور لكونه صار تابعا. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tapi ini dulu ya Pak ya. Oh, iya. Nanti baru lanjut lagi. Soalnya satu matan dia selesai. Iya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anin Nabi dari Salam, qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun. Janganlah kalian mengatakan semua atas kehendak Allah dan fulan. Ini diharamkannya atop masyiah makhluk kepada masyiah Allah dengan huruf waw. Dengan huruf waw itu huruf sambung. Karena waw memberikan ya, enggak boleh. Kecuali dengan summa baru boleh. Nah, yang seperti ini dibutuhkan ma'rifat bahasa Arab walaupun sedikit gitu. Ya, huruf atof di kita enggak ada. Ya, mungkin kalau di kita kata sambung gitu ya. Dan kalau di kita itu mungkin maknanya sama semua dan kemudian itu mungkin. Tapi kalau dalam bahasa Arab maknanya beda. Misalkan saya katakan begini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang dan Amr. Maka walaupun Amr dikebelakangkan, Zaid didahulukan, itu tetap aja huruf waw ja'a Zaidun wa Amrun itu tufidu tasyrik. Ya, tasyrik berarti adanya kesamaan antara si Zaid dan Amr sama-sama datang, sama-sama bareng. Beda kalau saya katakan ja'a Zaidun summa Amrun. Nah, summa itu memberikan kali makna tarohi. Berarti si Amr belakangan. Zaid datang duluan, baru kemudian ada muhlah, ada jeda. Baru kemudian si Amr. Nah, begitu juga seorang hamba ketika mengatakan Masya Allah wa fulanun, semua atas kehendak Allah dan fulan, berarti dia menyamakan antara masyiah Allah, kehendak Allah dengan si fulan. Ya, harusnya apa? Masya Allah summa fulanun. Dan yang terbaik Masya Allah wahdah. Ya, sama kayak kita mengatakan kalau seandainya bukan enggak ada si fulan gitu kan. Harusnya kita katakan laulallah summa fulan. Nah, kalau bukan karena Allah baru kemudian si fulan. Ya. Tapi kalau wallah laulallah wa fulan, nah seakan-akan Allah dan fulan itulah yang berkontribusi bareng untuk hidup dia. Ya. Nah, ini dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita kan enggak ada makna-makna seperti ini. Ya, ini yang dipahami. Taib. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Syarhu wa dzalika li anna al-ma'tufa bil waw ya yakunu musawiyan lil ma'tuf alaih. Karena yang ma'tuf dengan huruf waw itu memberikan keterangan sama berarti dengan ma'tuf alaih. Nah, ini kan seakan dikatakan Masya Allah, Allah itu ma'tuf alaih. Ya. Wa fulan, fulan ma'tuf. Ya, fulan ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Allah. Nah, kalau disamakan Masya Allah wa fulan berarti itu musawiyan lil ma'tuf alaih. Ya, itu berarti sama dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya mana sih tadi kalimat lafadz jalalah Allah. Likauniha inna wudi'at lil ma'tuf lil mutlaqil jam'i. Ya, kenapa? Karena huruf waw ini kauniha statusnya Wudiat, dia diletakkan ya, limutlakil jam'i, untuk memberikan keterangan mutlak jama', penggabungan begitu. Syirik, taswiyah begitu maknanya. Ya, fala taqtadi tartiban wala ta'kiban. Maka tidak sama sekali menunjukkan adanya tertib urutan, adanya ta'kib datang belakangan setelahnya. Enggak ada demikian. Maka kalau dikatakan Masya Allah wa fulan, berarti semua atas kehendak Allah dan fulan bareng. Ya. Harusnya summa fulan. Nah, kenapa yang ini dikategorikan syirik? Wa taswiyatul makhluqi bil khaliq syirkun. Karena menyamakan Allah dengan khaliq dalam hal iradah, tas apa namanya, masyiah, itu adalah kesyirikan. Wa in kana fil asghar mithlu hadha fa huwa. Kalau itu syirik asghar seperti masalah ini, maka dia adalah syirik asghar. Wa in kana fil akbar fa huwa akbar. Tapi kalau itu syirik akbar, maka itu syirik, kalau kasusnya akbar, maka dia syirik akbar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di hari akhirat, tallahi in kunna la fi dhalali mubin. Ya, demi Allah, kami dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa orang-orang kafir ini berada di kesesatan yang nyata di dunia? Idnusawwikum birabbil alamin. Mereka berkata kepada togut-togut mereka, sembahan-sembahan mereka, yaitu tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Yaitu disamakan dalam apa? Dalam hal sifat uluhiyah. Ya, sifat uluhiyah yaitu diberikannya ibadah. Paham enggak sini? Nah, ini berarti syirik akbar. Tai, kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, ya, yaitu dengan diberikan ibadah juga kepada togut-togut tadi. Nah, itu disamakan nusawwikum birabbil alamin. Itu sama dengan ya taswiyah kepada Rabbul Alamin. Tapi ini kasusnya besar. Bi khilafil ma'tuf bi summa. Ini tentu berbeda kasusnya dengan kalau ma'tufnya itu dengan huruf atop summa. Fa innal ma'tufa biha, karena kalau huruf diatopkan dengan huruf summa, yakunu mutarakhian. Nah, itu enggak taswiyah lagi, tapi mutarafian. Ya, ada artinya jadinya ada jeda belakangan anil ma'tuf alaih, dari ma'tuf alaihnya. Masya Allah summa fulan. Allah lafaz jalalah ma'tuf alaih, ya, fulan ma'tuf, ada mutarakhian. Ada jeda, ya, ada diakhirkan, si fulan diakhirkan dalam hal masyiah bimuhlatin, bahkan dengan adanya jeda. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian fala mahdzura, maka enggak ada mahdzur, enggak ada larangan di sini. Likaunihi sara tabi'an. Karena keberadaannya hanya sebagai yang tabi' mengikuti lafadz jalalah. Baik, lanjut lagi Pak Ahmad. Ya. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bika wa yajuzu an yaqula billahi tsumma bika. Qala wa yaqulu laulallahu tsumma fulanun wa la yaqulu laulallahu wa fulanun. Syarhun, qad taqaddama al-farqu baina ma yajuzu wa baina ma la yajuzu min dhalik. Wa hadha innama huwa fil hayyil hadiri alladhi lahu qudratun wa sababun fi syai'i wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mithlu dhalika wa amma fi haqqil amwati alladhina la ikhsasa lahum biman yad'uhum wa la qudrata lahum ala naf'in wa la dhurrin fala yuqalu fi haqqihim syai'un min dhalika fala yajuzu ta'alluqu alaihi bi syai'in ma biwajhin minal wujuhi wal qur'anu yubayyinu dhalika wa yunadi bi annahu yaj'aluhum alihatan idza su'ilu syai'an min dhalika aw raghiba ilaihim ahadun bi qawlihi aw amalihi al batini aw al zahiri faman tadabbara al qur'ana warusiko fahmuhu soro ala basiratin min dinihi. Nah, ini fahmuhu bukan naibul fa'il. Yeah. Naibul fa'ilnya itu domir mustatir. Ya, dia berarti maf'ul bih. Yeah. Ya, bukan pemahamannya diberi rezeki, tapi dia yang diberi rezeki dengan pemahamannya. Oh iya, gitu. iya. Ya. Tetap fahmuhu ya. Ya. Terus Atau antum baca aja paman tadabbar Qur'ana, ya. Apa warazaqa fahmahu, dan dia Allah memberikan rezeki, ya, ya, pemahamannya, ya. Boleh juga ruziqa fahmahu. Ya. Jangan fahmuhu. Terus, ya. Soro ala basiratin min dinihi wa billahi at-tawfiq. Wal ilmu la taufik apa, Pak? Taufiki ka qofu. Wa billahi taufiq. Nah, ya. Ya, apa irabnya taufiku di sini berarti? Mubtada muakhar. Ya. Wal ilmu la yukhadu qasran wa innama yukhadu bi asbabin dzukira ba'dhuha fi qawlihi akhi lan tanalal ilma illa bi sitatin. Sa'ambika an tafsiriha bi bayanin. Zaka. Itu karena dia syair bibayani. Nah. Oh iya. Ini ucapan Imam Syafi'i ini. Terus zakaun, zakaun wa khirsun wajtihadun wa bulghah. Bulghatun. Irsadun wa irsadu ustadin wa tulu zamanin. Wa a'dhamu min hadhihi sittati man razaqahu Allahu ta'ala al-fahma wal khifdha wa atba'a nafsahu fi tahsilihi fa huwa al muwaffiqu liman syaa min ibadihi kama qala ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Baik. Wa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa an Ibrahim an-Nakhai, seorang kalangan ulama kalangan tabi'in, ya. Ya. Annahu yakrahu ayakula rajulu, bahwa beliau tidak menyukai kalau ada seorang mengatakan na'udzubillahi wabika, aku berlindung pada Allah, wabika, dan kepada anda. Itu enggak boleh, karena huruf waw tufidu tasyrik, tufidu taswiyah, limutlakil jama', kan tadi maknanya begitu, ya. Ya. Wa yajus ayakula summa billah a'udzubillahi summa bika, nah aku berlindung pada Allah baru kemudian kepada anda. Ya, wa yaqala, kemudian beliau mengatakan wa yaqulu la ilaha illallah tsumma pula. Ya, ini aku enggak suka nih, bahwasanya Ibrahim an-Nakhai ini enggak suka ini kalau ada orang mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan, nah ini huruf waw tufidu tasyrik wa taswiyah, itu enggak boleh. Wala yaqulu Allah wa fulan, itu enggak boleh karena kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini jelas berarti maknanya, ya. Ya. Asyarhu qad taqaddama al-farqu baina ma yajuz, ya, telah berlalu perbedaan antara mana yang boleh wa ma la yajuz dan mana yang enggak boleh min zalik dalam hal ini. Ya, kalau dalam bahasa kita jelas, ya, bukan dibedakan dengan huruf ataf tapi dengan kalimat. Kalau bukan karena Allah dan anda itu enggak boleh. Kalau bukan karena Allah baru kemudian anda. Nah, itu baru boleh. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah, summa bika, kemudian kepada anda, itu boleh. Tapi kalau aku berlindung pada Allah dan anda itu enggak boleh. Ya. Tapi saya enggak tahu dalam bahasa Indonesia ini apakah kalimat sambung dan itu memberikan seperti yang diberikan faedah dalam bahasa Arab tasyrik, at-taswiyah, al-jama' gitu. Biasanya gimana? Abu Aqilah. Ya. Misalkan Abu Aqilah punya istri dua. Aku mencintaimu dan dia. Dan dia. Apa yang istri pertama antum pahami? Ya, bahwasanya cinta antum ke dia dan madunya sama apa enggak? Sama gitu. Tapi, ya, kalau ya mungkin sama, ya. Kalau Abu Aqilah mengatakan pada dua istrinya, aku mencintaimu kemudian dia. Nah, baru istrinya bilang anitu fidu tarahi. Ya, bila muhlah. Cintanya ke saya dulu baru ke si dia. Gitu. Ya, mungkin bahasa Indonesia sama, ya. Dan itu, ya. Dan. Ya, contohnya gitu, ya, dulu biar ngayal dulu. Nah, mana lagi tadi? Ya. Baik. Wa hadza innama huwa fil hayy al hadir. Ya. Baik. Namun ucapan ini ketika dikatakan a'udzubillahi wa bika, bikanya itu aku berlindung pada Allah dan anda atau summa bika, kemudian pada anda, itu diucapkan kalau kita minta perlindungan kepada orang yang masih hidup dan hadir. Alladzi lahu qudratun, yang dia memiliki kemampuan memang bisa melindungi kita. gitu. Kita datang nih ya ke Pak RT. Pak RT, saya berlindung pada Allah kemudian pada Anda gitu. Nah, kalau kita tahu Pak RT punya masih hidup, hadir dan dia punya kudrah. Nah. Ya. Tapi kalau dia enggak punya kudrah ya kita mencela diri kita sendiri, menghinakan diri kita sendiri. Ya, wasababun fi syai. Ya, dan dia memiliki sebab untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan tadi yaitu perlindungan. Wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mithlu dzalik. Ya. Dan inilah yang terjadi ya, yang dia bisa melangsungkan pada haknya seperti itu. Yang itu memang bisa terjadi ya, demikian. Wa ma fi haqqil mamwat. Adapun pada orang yang telah mati alladzina la ihsasa lahum. Ya. Orang yang meninggal yang udah enggak bisa merasakan apa-apa lagi. Ya. Ya, biman yad'uhum terhadap orang yang berdoa kepada mereka, fala qudrata lahum, mereka enggak punya kemampuan ala naf'in wala durrin untuk memberikan manfaat atau mudarat, ya, fala yuqalu fi haqqihim syai'un fi dzalik. Maka enggak boleh dikatakan pada ya, sedikit pun pada mereka dari hal ini. Enggak boleh dikatakan auzubillahi wabika ke summa bika aja enggak boleh, apalagi wabika. Pakai huruf atof summa aja enggak boleh. Ya. Fala yajuzu at-ta'alluq alaihi bi syai'in ma bi wajhin min al-wujuh. Maka enggak boleh kita menggantungkan diri kita, apalagi kalbu kita sedikit pun kepada orang yang telah meninggal tadi dari aspek manapun. Wal Qur'an, Al-Qur'an yubayyinu dzalik, menjelaskan hal ini, wa yunadi, dan Al-Qur'an menyeru bi annahu yaj'aluhum alihatan. Ya, bahwa orang yang seperti ini berarti telah menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai alihatan, sebagai sembahan-sembahan yang disembah. Idza su'ilu syai'an min dzalik, apabila mereka orang-orang yang telah mati diminta mengenai hal ini. Ya. Diminta. Minta perlindungan, tolong lindungi kami. Ah, berarti dia telah menjadikan berhala-berhala tadi sebagai sembahan. Auraghiba ilaihim ahadun. Ya. Atau ada seorang yang raghiba alaihim. Ya. Bi qawlihi aw amalihi al-batin aw adh-dhahir. Ya. Mencintai mereka salah seorang dengan ucapannya atau amalannya yang lahiriah, yang batin maupun yang lahiriah. Faman tadabbara al-Qur'an, nah, maka siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, waruziqa fahmahu. Ya. Dan dia diberikan rezeki untuk memahami Al-Qur'an, diberikan karunia untuk memahaminya. Ya. Sara ala basiratin, maka dia bisa berjalan di atas basirah min dini dari agamanya, wabillahi taufik, dan hanya Allah yang memberikan taufik. Wal ilmu la yu'khadhu qasran, dan ilmu ya tidaklah diambil secara qasran, secara paksa, maksudnya spontan tanpa belajar. Enggak bisa. Wa inna ma yu'khadhu bi asbabin. Ya, namun itu bisa diambil dengan berbagai sebab. Dzukira ba'dhuha, yang sebagiannya disebutkan fi qaulihi rahimahullah, dalam ucapan beliau, itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, akhi wahai akhi. Ya, lan tanalal ilma illa bi sittatin. Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Saunbika, saya akan kabarkan kepada Anda, antafsiliha, mengenai perinciannya, bibayani, dengan penjelasan. Ya. Bayat zakaun, yang pertama adanya zaka, kecerdasan. Wahirsun, ada semangat, ya. Antusias, wastihadun, sungguh kesungguhan. Wabulghatun. Bulghah itu kan dari kalimat balagha, yaitu apa, bekal lah kalau bahasa kita, adanya bekal, biaya, ada duit. Wa irsyadu ustadin, ada bimbingan ustad. Wa tulu zaman berarti yaitu apa, waktu yang panjang. Ya, ini nisbahnya, ini sering mansub ini kepada Imam Syafi'i, dinisbatkan pada Imam Syafi'i ucapan ini. Wa adhamu min hadhihi sittah, yang paling besar dari 6 hal ini, ya, man razaqahullahu ta'ala al-fahma wal-hifdha, yang Allah karuniakan kepadanya pemahaman dan hafalan. Azba'a nafsah fit tahsili, ya. Kemudian dia menyertakan diri di apa, wa azba'a nafsah, artinya Ya, dia membuat lelah diri dia, artinya dia mengerahkan kemampuan dia semaksimal mungkin. Fitahsili dalam mendapatkan ilmu tadi, fahuwal muwaffiqu liman syaa, maka Allah lah yang memberikan taufik untuk mendapatkan itu semua, liman syaa, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadi, dari kalangan hamba-hambanya. Kama qala ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah Allah yang mengajarkan pada engkau apa-apa yang kau belum ketahui. Ya, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah pada engkau sangat besar. Walaqad ahsana al-allamatu Ibnul Qayyim, dan al-allamah Ibnul Qayyim sungguh telah sangat bagus. Ya haitsu qal, ketika beliau menyatakan al-jahlu da'un wa qatilun wa shifa'uhu. Ya, ini di Qasidah Nuniyah ini ya. Qasidah Nuniyah yang akhirnya huruf nun semua. Nah, ini Qasidah Nuniyah ini disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, juga disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kebodohan adalah da' penyakit yang membunuh. Shifa'uhu, dan penawarnya adalah amrani fit tarkibi muttafiqani. Ada dua hal fit tarkibi muttafiqani. Ya. Dan obatnya ada dua hal. Ya, fit tarkib muttafiqan. Ya, yang tarkib, obat itu dalam dua hal, dalam tarkib. Yaitu tarkib itu apa sih? Penyusunan, artinya dalam hal yang padu, yang saling menyatu, muttafiqan, yang saling padu dan menyatu. Nasun minal Qur'ani au min sunnati, au min sunnatin, yaitu nas, obatnya dari Qur'an dan sunnah. Wa tabibu zakal alimu ar-rabbani, ya, dan juga dokternya adalah orang alim rabbani. Ya, obatnya Qur'an sunnah, dokternya ustadz ulama. Nah, Rabbani. Wa ilmu aqsamun salasun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Kemudian ilmu itu ada tiga macam. Ya, ada tiga macam. Ma laha min rabi'in, yang enggak ada yang keempat. Ya. Ilmu itu cuma ada tiga. Ya. Taib. Wal haqqu dzu tibyani, sedangkan kebenaran itulah yang memiliki penjelasan yang jelas. Wa ilmun bi ausafil ilahi wa fi'lihi, ilmu tentang sifat-sifat Allah yang disembah dan perbuatannya. Kadzalikal asmaul rahmani, demikian pula nama-nama Allah yang Maha Rahman. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuh, perintah dan larangan yang merupakan agamanya. Jazaohu yaumal ma'adi as-sani, ya, maka ya, apa namanya, dan balasannya pada hari kiamat nanti, ma'ad as-sani, yang kedua. Wal kullu fil qur'ani was sunanillati, dan semua yang terdapat di Qur'an dan sunnah yang ja'at anil mab'us bil qur'ani, yang dia datang dari al mab'us, siapa yang mab'us, dari sosok yang diutus, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini dengan Qur'an. Wallahi ma qala mru'un mutazahlikun bisiwahuma illa minal hadayani. Masya Allah. Ya. Maka demi Allah, mutadahlik itu orang yang sotoy bahasa kita sekarang. Apa ya? Yang sok tahu lah. Ya. Wallahi maqala mru'un mutadahlikun, demi Allah, apa yang dikatakan oleh orang yang sok tahu. Ya. Bisiwahuma, yang dia berbicara dengan selain keduanya. Selain kedua itu selain Quran dan Sunnah. Ya. Illa minal hadayani, kecuali itu orang yang ngigo itu, yang kacau pikirannya. Taib. Ya. Nah, ini berarti selesai bab ini. Kita masuk ke bab 42. Bab maja'a fi man lam yakna bil halifi billah. Bab tentang ya, keterangan orang yang enggak merasa cukup setelah dapat sumpah demi Allah. Ini kecuali dari orang yang dikenal berdusta ya. Dia dikit-dikit demi Allah dikenal berdusta, maka kita baru boleh meragukan. Tapi kalau enggak, ada orang bawa keterangan kemudian enggak ada indikasi kebohongan, dia bersumpah demi Allah, kita terima. Ya, dalam rangka mengagungkan nama Allah. Ah, itu maksudnya di situ. Ya. Taib. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. La rahimallahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi man lam ya yaqna' bil khalafi bil halifi bil khalafi billahi an ani bani umar ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahlifu bi abaikum man khalafa billahi falyasduq wa man khulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah rawahu ibnu majah bi sanadihi hasanun bi sanadin hasanun syarhun qawluhu la tahlifu bi abaikum taqaddama nahyu anil halifi bi ghairillahi umuman qawluhu man halafa billahi fal yasduq hadha mimma awjabahu Allahu ala ibadihi wa haddahum alayhi fi kitabihi qala ta'ala ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa qala was-sadiqina was-sadiqati wa qala falaw sadaqullaha lakana khairan lahum wa huwa halu ahli al-barri birri kama qala ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala alal hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك humul muttaqun wa quluhu man khulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaysa minallah ama idza lam yakun lahu bi hukmi syariati ala khasmihi illa yaminu fa ahlafahu fala raiba annahu yajibu alaihi ridha wa amma idza kana fima yajri bainan nasi mimma qad yaqau fil i'tidarati min ba'dihim li ba'din wa nahwi dhalika fa hadha min haqqil muslimi 'alal muslimi an yaqbala minhu idza halafa lahu muqtadiran aw mutabarrian min tuhmatin wa min haqqihi alayhi an yuhsina bihi adhanna idza lam yatabayyan khilafuhu kama fil athari an umara wala tadnun ada nunnya ya ada nunnya berarti oh, iya. Tadnun oh iya wala tadnun bi kalimatin kharajatin min akhika syarran wa anta tajidu laha min al khairi muhmalan. Baik. Babu ma ya malam yak fi man lam yaqna bil halif bi ghairillah. Ini bab yang baru bagi orang yang enggak merasa cukup atas orang yang udah diberi sumpah dengan nama Allah. Ya. Tabarakallahu fik. Ya. Qala al-musannif Ani Ibnu Umar dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum Ini berarti larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Jangan kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Ya. Taib. Man halafa billah falyasduq. Ini kewajiban bersumpah dengan nama Allah, jujur. Ya. Jujur. Taib barakallahu fik. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia mesti jujur. Ya, datang nanti keterangan Ibnu Mas'ud ya. Bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih disukai. Ini maksudnya dosanya lebih ringan daripada jujur tapi sumpahnya dengan nama selain Allah. Nah, karena bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Bohong dalam sumpah dosa besar. Nah, lebih besar mana dosanya? Syirik. Man hulifa lahu billah. Nah, siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah falyardha, maka dia mesti ridha. Wa man lam yardha, siapa yang enggak ridha udah diberi sumpah atas nama Allah, falaisa minallah. Ya. Falaisa minallah artinya terlepaslah dia dari Allah. Falaisa minallah artinya Allah bukan lagi, Allah terlepas diri dari dia. Taib barakallahu fik. Ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini di syarah la tahlifu bi abaikum. Ya, taqaddama annahyu 'anil halif bi ghairillah umuman. Ya, telah berlalu larangan tentang bersumpah dengan nama selain Allah secara umum. Nah, itu syirik asghar. Ya. Taibarakallahu fik. Karena ada hadis man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Syirik asghar. Wa qawluhu man halafa billahi falyasduq, siapa yang bersumpah dengan nama Allah maka dia mesti jujur. Hadza mimma aujabahu Allah taala ala ibadihi, ini yang diantara yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya. Wa haddahum, dan Allah menganjurkan mereka alaihi akan hal ini, jujur fi kitab di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang beriman ya, bertakwalah kalian dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur yang benar. Wasadiqati wasadiqi wasadiqina wasadiqat. Ya Allah puji ini. Pria, para pria yang jujur dan wanita yang jujur. Ya, falau sadaku walau falau sadaqullah lakana khairal lahum. Seandainya mereka jujur pada Allah, maka itu tentu lebih baik buat mereka. Huwa halu ahlil bir. Inilah keadaan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, yang Allah tegaskan walakinnal birra man amana billah. Namun kebaikan itu adalah orang yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikati wal kutub wal kitabil nabi wan nabiyyin, kepada kitab ya, kepada malaikat, beriman pada Allah pada hari akhir, pada kitab, pada nabi ya, wa atal mala ala hubbih, itu rukun iman itu semua ya, tinggal satu kurang takdir ya. Ya. Baik. Dan dia membawa ya wa'atal mal, membawa hartanya ala hobi dengan kecintaannya itu dia menyedekahkan zawil qurba kepada kerabatnya wal yatama anak yatim wal masakin wa bani sabil wasailina wa firqab ya, kepada orang meminta-minta pada budak wa aqamas shalah mereka menegakkan salat wa zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu dan orang-orang yang menunaikan janji mereka jika mereka berjanji. Wasabirina bil ba'si wadarra'i hinal ba's. Orang-orang yang sabar. Ya, dalam paceklik musibah, dalam mudarat ketika dapat musibah. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang bertakwa. Ya. Wa qawluhu man hulifa, ini syahidnya di sini. Syahidnya di sini. Siapa yang diberi sumpah? Ya, billah dengan nama falyardo, dia mesti ridho. Kecuali ya, ada indikasi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama Allah tadi itu ada indikasi bohong atau buktinya atau dia terkenal sebagai kadzab, pendusta, tukang bohong, maka kita boleh enggak percaya atas sumpahnya. Bukan kita enggak mengagungkan Allah, tapi ini memang orang yang sudah terkenal menjual nama Allah dalam sumpahnya. Tapi kalau enggak, ya udah terima. Ya. Tiba-tiba Marwanto dikasih kabar mau wakila. Anak semalam baru akad. Masa sih, kata Marwanto. Kan Marwanto gak percaya tuh. Masa sih. Nah, wakila bilang, wallahi. Ah, berarti percaya, udah. Udah ridho. Kita mengagungkan nama Allah. Percaya. Iya. Karena mengagungkan nama Allah yang disebut di situ. faliardo. Bokila bilang, wallahi semalam saya akad, akad jual beli ternyata. Ya, ya, nah, itu juga nggak boleh, karena kalau ngomong akad di bahasa kita dominannya yang dipahami akad apa? Akad nikah. Nah, itu bukan akad jual beli ya Bokila. Mana lagi tadi? Ya. Amma idza lam yakun lahu bihukmi syari'ah ala khasmihi illa al-yaminu fa ahlafahu. Adapun orang yang dia ya, lam yakun lahu bihukmi syari'ah ala khasmihi, yang dia enggak punya bukti apa-apa. Ya, dalam hukum ya, atas lawan debat dia, atas lawan tikai dia, atas seteru dia. Dia enggak punya apa-apa kecuali sumpah dengan nama Allah aja dalam hukum syariat, fa ahlafahu, kemudian dia jadikan nama Allah untuk sumpah, fala raiba annahu yajibu alaihi birida, maka tidak ada keraguan, wajib bagi khasamnya, bagi lawannya untuk ridha tadi, selama tidak ada qarinah minal qara'in, selama tidak ada indikasi bahwa dia ini kadzab, ya, si tukang dusta atau orang yang suka menjual nama Allah dalam sumpah. Ya. Amma idza kana fi ma yajri bainan nas mimma qad yaqau fil i'tidarat min ba'dihim li ba'din wa nahwi dzalik fa hadza min haqqil muslim 'alal muslim. Ya, namun jika dalam masalah biasa yang terjadi di antara orang-orang, di antara manusia yang terkadang ya terjadi sebagian orang yang beralasan kepada sebagian orang yang lain jadi sedisnya, maka ini termasuk hak muslim atas seorang muslim yang lainnya. Ya, ayak bala minhu, untuk menerimanya, idza halafa lahu mu'tadiran. Ya, jika ia bersumpah kepadanya untuk beralasan atau minta dibebaskan dari tuduhan. Ya. Au mutabarrian min tuhmatin, atau dia ingin berlepas diri dari tuduhan, wa min haqqihi alih. Ya. Dan ia apa namanya? Ya, dan itu termasuk hak dia. Ayuh si nabihi dhanna. Ya, wa min haqqihi alaih, itu diantara hak Allah kepada dia, dia mesti berbaik sangka. Ya, kepada yaitu kepada orang tadi, ketika orang tadi bersumpah nama Allah, idza lam yatabayyan khilafuhu. Apabila memang belum jelas ada hal yang menyelisihnya, enggak ada qarinah, enggak ada indikasi. Gitu. Ya, Abu Qila datang pada Syekh Marwan. Wallahi semalam saya akad nikah, bukan akad jual beli ya. Semalam saya akad nikah. Semalam saya akad nikah. Nah, kata Marwan tuh, masa? Wallah, wallahi. Nah. Hah? Ah, tuh. Nah. Kalau itu mesti dijelasin. Ada kaidah. Ya, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ini kaidah. Pegang nih kaidah. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan ketika penjelasan itu dibutuhkan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, ter tiba-tiba ya kan ada kalimat aneh yang mahdzuf. Kalimat yang mahdzuf, boleh kalimat itu dihadap asal maklum. Ya enggak? Boleh kalimat dihadap asal maklum. Sama kayak antum mengatakan, "Mas muka ya Zaidun." Kalimat bukan, kalimat yang sempurna bukan? Ya. Sempurna. Ada yang dihadap enggak? Iya. Ya. Mana yang dihadap? Ismi Zaidun. Ya. Ah itu maklum. Ini Nabi Wakilah ngomong dalam mimpi itu gue maklum. Ya, itu berarti ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ah mesti didahulukan. Ya, itu. Itu kaidah fikih, ya. Mana lagi tadi? Kama fil asari an Umar, sebagaimana dalam sebuah asar riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, ya, yang dia mengatakan, la tadnun bi kalimatin kharajat min akhika syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Ya, janganlah anda berburuk sangka, ya, terhadap kalimat, sebuah kalimat yang keluar dari lisan seorang muslim. Ya, jangan anda berburuk sangka dengan keburukan, wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan, sedangkan anda masih mendapati pada kalimat tersebut ada kemungkinan pengertian yang baik. Ya, ada mahmal yang baik. ya, ada mahmal yang baik. Taib. Ya, yang itu jangan ente berburuk sangka nih terhadap sebuah ucapan yang keluar dari seorang muslim, ya, selama ente masih mendapati ada kemungkinan yang baik, kemungkinan yang benar. Nah ini, masya Allah. Taib, tafadhal, baca berikutnya. Bismillah, kalau rahimahu ta'ala. Wa fihi minat tawadu'i tawadu'i tawadu'i wal ulfati wal mahabbati wa ghairi dhalika minal masalihi allati yuhibbuha Allahu ma la yakhfa ala man lahu fahma wa dhalika man la ala man lahu fahmun ala man lahu fahmun wa dhalika man wa dhalika min asbabij timai al-qulubi ala ta'atillahi thumma innahu yadkhulu fi husnil khuluqil ladhi huwa asqalu ma yudau fi ma yudau fi mizanil 'abdi kama fil hadisi wa huwa min makarimil akhlaqi wa ta'malu wa ta'minu fil amr fa ta'ammal fata'ammal ayuhan nasihi maksud nasihi ayuhan nasihu fata'ammal ayuhan nasihu li nafsihi ma yaslahaka ma yuslihuka ma yuslihuka ma'allahi ta'ala minal qiyami bihukukihi wa hukuki abdihi wa idkhalus sururi alal muslimin wa idkhalus sururi alal muslimin wa idkhala idkhali wa idkhali sururi ala al-muslimina wa tarkul wa tarkil inkiyadi anhum wa tarkil inkibad bukan inkiyad ya afwan inkibadi anhum wa tarfa'i wa tarfu'i alaihim fa inna fihi minad dururi ma la yahduru bil bali ma la yahturu bil bal yang enggak pernah terlintas di benak ma la yahturu bil bali wa la yaduru bil khiyali bil khayali wa bastu hadhihi al umuri wa dhikru ma warada fiha khabar dari bastu mazkurun fi kutubil adabi wa ghairiha faman ruziqa dhalika wal amalu bima yambagi al amalu bihi minhu wa tarku ma yajibu tarkuhu min dhalika dalla ala wufuri dinihi wa kamali aqlihi wallahul muwafiqu wal mu'inu li 'abdihi du'aifi al masakini miskini wallahu a'lamu baik. Wafihi maka dalam hadis ini terdapat kandungan minat tawadu, terdapat pelajaran adanya tawadu, ada hikmah, faedah, wal ulfah, ada sikap apa ya ulfah, santun, ya, kasih mahabbah, ada kecintaan, wafiridalik, dan yang lainnya minal masalih dari berbagai maslahat, allati yuhibbullahu yang Allah cintai, ma la yakhfa 'ala man lahu fahmu, yang enggak samar lagi bagi orang yang dia memiliki pemahaman akan hal ini. Wadhalika min asbab ijtima'il qulub ala ta'atillah. Ya. Baik. Dan yang demikian ini termasuk diantara sebab-sebab bersatunya qalbu, ya, di atas ketaatan pada Allah. Ya. Ya kan, kalau temannya bersumpah dengan nama Allah, dia percaya kan enak gitu. Tapi kalau enggak percaya, temannya jengkel. Udah bersumpah atas nama Allah juga enggak percaya juga dia. Ya. Makanya ini diperlukan ya. Nih, bersumpah dengan nama Allah ini pertama. Satu tambahin lagi, kasih kasih harfu taukid inna, tambahin lagi kasih lam muzahlaqah, kasih nun taukid, sakilah, semua yang taukid-taukid dah, tambahin tuh. Nah. Ya, gitu. Nah. Misalkan ya Marwanto bilang ke Pak Yusuf, ya, saya melihat Aba Aqila, ya, atau saya mendengar Abu Aqila mengkhitbah seorang wanita. Ya, Marwanto bilang, sami'tu anna Aba Aqila khotobah mar'atan bariha. Saya mendengar Abu Aqila, ya, mengkhitbah seorang wanita semalam. Kata Pak Yusuf, masa Allah, ya, ya, tambahin, wallahi sami'tu anna Aba Aqila khotaba mar'atan al-bariha, ya. Wallah, tadi udah pakai wallah, tambahin lagi, ya, sami'tu innani, tambahin lagi pakai tahqiq qad, ya, sami'tu innani qad sami'tu anna Aba Aqila. Ya, apa tadi khabarnya? Khotoba mra'atan. Nah itu boleh demikian. Mana lagi tadi? Kalau gak percaya juga kebangetan gitu. Tapi kecuali Marwanto udah terkenal sebagai orang yang banyak dustanya, baru diingkari gak apa-apa. Bukan mengingkari nama Allahnya. Tapi kalau gak terkenal sebagai pendusta, ya dibenarkan. Summa innahu yadkhulu fi husnil khuluq. Kemudian ini juga termasuk di antara akhlak yang baik, allazi huwa asqalu ma yudha'u fil mizanil abdi. Ya, yang merupakan sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang hamba, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Ya. Hadisnya apa itu? Ya, hadis sebagaimana terdapat dalam hadis. Hadisnya adalah apa? Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan selain husnul khuluq, timba apa namanya? Akhlak yang baik. Nah, ini termasuk akhlak yang baik berarti. Ya, wa huwa min makarimil akhlak, termasuk akhlak yang baik. Fata'ammal ayuhan nasi li nafsi. Maka perhatikanlah wahai orang yang, ya, dia menasihati dirinya, mayuslihika, mayuslihuka ma'allahi ta'ala. Ya. Tentang suatu hal yang dapat memperbaiki hubungan Anda terhadap Allah Ta'ala. Ya. Minal qiyami bihuquqi, itu dengan menunaikan hak-hak Allah wa huquqi ibadi, dan menunaikan hak-hak hambanya. Ya. Wa idkhalis surural muslimin, dan memasukkan kegembiraan pada seorang muslim. Ya. Kan enak tuh. Jadi ketika Marwanto bersumpah, Pak Yusuf percaya, ah, senang Marwanto. Watarkil inqibadi anhum, ya, dan meninggalkan hal-hal yang inqibad, ya, ya, sikap yang kurang tanggap dari mereka, watarafi', ya, watarafu'i alaihim, dan sikap merasa tinggi, sikap sombong, ya, terhadap mereka, fa inna fihi minad darar ma la yahduru bil ba'l. Ya, karena hal ini dapat menimbulkan bahaya yang enggak pernah terlintas di benak, wala yaduru bil khayal. Ya, dan tidak pernah terbayangkan di khayalan. Ya, wabastu hadhil umuri, dan penjelasan secara panjang lebar mengenai hal ini, wajik rumah warada fiha, ya, dan penyebutan terkait, ya, dalil-dalil yang terdapat di bab ini, mazkurun, itu disebutkan fi kutubil adab, di bab, di kitab-kitab adab wa ghairiha, dan yang lainnya, faman ruzqa dzalik. Ya, maka barang siapa yang diberi karunia untuk hal ini, wal amalu bima yanbaghi al amalu min bihi minhu, dan mengamalkan yang sepatutnya diamalkan di sini, wa tarku ma yajibu tarku min dzalik, dan meninggalkan apa yang sewajibnya ditinggalkan, dalla ala kufuri dini. Ya. Maka ini menunjukkan akan kebaikan agama dia, wa kamali aqli, dan kesempurnaan akalnya, wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberikan taufik, al mu'in wal mu'in, dan yang menolong, li abdihi al da'ib, kepada hambanya yang lemah ini, wal miskini, dan miskin ini, wallahu a'lam. Babu qaulillahi masya Allah wa syi'ta. Bab firman, bab bab itu ucapan Masya Allah wasyita. Ini sama kayak tadi ya. Ya, apa namanya maktuf dengan huruf waw tufidu tasyrik limutlaqil jama' tufidu at-taswiyah. Itu enggak boleh. Ya, semua atas kehendak Allah dan Anda. Berarti ini dia menyamakan masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Itu haram, syirik asghar. Ya, harusnya dengan apa? Summa. Dan yang lebih baik Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Baik, fadal, wakilah. Bismillah. Alhamdulillah. Babu qawli Masya Allah wa syi'ta. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Babu qawli Masya Allah wa syi'ta. An Utaylata anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bata wal ka'batu fa amarahum wawnya wan waw waw qasam ya wal ka'bati wal ka' wa taquluna wal ka'bati wawnya waw qasam fa amarahum an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta rawahu nasa'i wa sahahahu syarhun qawluhu an qutailata bi musannatin musaghiratin bintu sayfil ansariyati sahabiyatun muhajiratun laha haditsun fi sunanin nasa'i. Waduh, kok di ana enggak ada ini? Ada di antum semua. Wahu al-madhkuru fil babi rawahu wa rawahu anha Abdullah ibn Yasar, Abdullah ibn Yasarin al-Ju'fi wa fihi qabulul haqqi mimman ja'a bihi kainan man kana wa fihi bayanun nahyi 'anil hadafi bil ka'bati ma'a annaha baitullahi allati hajjuha wa qasduha bil hajji wal umrati faridatun. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبله فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع ودعاؤها ممنوع فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع وما يمنع وإن خالفك من خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Coba lihat, boleh pinjam deh. Di saya enggak ada sama sekali syarah yang antum bacain. Di saya enggak ada, bukunya beda ini. Kalau buku mahal emang kadang-kadang ada yang dihadap. Nah. Ya, coba ya. Di ana syarahnya wa aidan an Ibnu Abbas anna rajulan qala inna nabi wa Ibnu Majah. Oh iya iya iya. Iya. Oh iya ada. Afwan. Terus qaduhu innakum tusyrikuna taquluna masyaallah wa syi'ta wal 'abdu wa in kana lahu masyiatun fa masyiatuhu tabi'atun li masyiatillahi wa la qudratun lahu wala qudrata lahu ala an yasha'a syai'an illa idza kana Allahu qad sya'ahu kama qala ta'ala liman sya'a minkum ay yastaqim wa ma tasya'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin wa qawluhu inna hadhihi tadhkirah faman sya'a takhadha ila rabbih sabila wa ma tasya'una illa ay yasha'a Allah inna Allaha kana 'aliman hakima. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفات القدر قدري الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه wa sayati ma yubtilu qawlahum fi babi ma jaa fi munkaril qadari insyaallah wa annahum majusu hadhihi ummati wa amma ahlu sunnati wal jamaati fatamassaku bil kitabi wa sunnati fi hadzal babi wa ghairihi wa'taqadu anna masyiatal abdi tabi'atun li masyiatillahi fi kulli syai'in mimma yuwafiqu ma syara'ahu Allah wa ma yukhalifu ma syara'ahu Allah wa ma yukhalifuhu min af'alil ibadi wa aqwalihim fal kullu bi masyiatihi wa iradatihi famma wafaqa ma syara'ahu wa radiyahu wa radihi waradiyahu wa ahabbahu wa ma khalafahu karrahahu karihahu minal abdi wa kama qala ta'ala in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa fihi bayanu annal halifa bil ka'bati syirkun fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra al yahudiyya ala qawlihi innakum tusyrikuna. Nah. Qala al musannif rahimahullah ta'ala an Qutailah. Dari Qutailah anna yahudiyan, bahwa ada seorang Yahudi ya. Ada nabi yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun. Tiba-tiba Yahudi mengatakan kalian ini berbuat syirik. Taqulun, kalian mengatakan masyaallah syikta. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi. Wa taqulun, kalian mengatakan wal ka'bati demi Ka'bah. Ya, dibenarkan oleh Nabi. Ya, ditakrir. Fa amarahum, maka Nabi SAW memerintahkan mereka idza aradu ayahlifu, apabila mereka hendak bersumpah ayakulu, agar mereka mengucapkan wa rabbil ka'bati, demi Rabb Ka'bah, bukan demi Ka'bah. Atau mengatakan kepada Nabi masyaallah wa summa, pakai summa, tarahi. Ya. Wa syi'ta, bukan dengan waw, karena kalau waw ada kesamaan. Ya. Asyarhu an Qutailah bimusannatin musaggaratin. Qutailah ya, dengan ditasgir, bukan dengan Qutailah tapi Qutailah. Ya. Tabarakallahu fik. Dari Qutailah bintus Saifi ya. Al-Ansariyah, berarti orang Ansar ini, Qutailah. Ya, sahabiyatun muhajiratun. Dia adalah seorang sahabat. Ya, dia muhajirah, ikut berhijrah. Ya. Laha hadisun fi Sunan An-Nasa'i. Dia memiliki sebuah hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, dia ada riwayat dia. Wa huwa al-madhkuru fil babi, dan ini juga disebutkan di bab ini, wa rawaha anha Abdullah bin Yasar al-Ju'fi. Ya, Abdullah bin Yasar al-Ju'fi meriwayatkan dari beliau. Ya. Wa fihi qawluhu qabulul haqq mimman ja'a bihi ka'inan man kan. Juga dalam hadis ini terdapat pelajaran menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Kan Yahudi ini tadi mengatakan demikian, dibenarkan oleh Nabi. Wa hadha yubayyinu anna an-nahya 'an asy-syirki billahi 'amun. Kelewat ya. Wa fihi bayanun nahyi, juga dalam hadis ini terdapat larangan anil halif bil ka'bati, dari bersumpah dengan nama Ka'bah. Ma'annaha baitullahi allati hajjuha wa qasduha bil haji wal umrati fi faridatu. Ya, yang padahal haji apa Ka'bah ini adalah baitullah, rumah Allah, yang dijadikan tujuan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya. Wa hadha yubayyinu, maka hal ini menjelaskan anan nahya an syirki amun. Bahwa larangan dari kesyirikan itu umum, ada pada agama Yahudi maupun kaum muslimin Islam. La yasluhu minhu syai'un. Dia enggak layak sedikit pun syirik tadi. Ya, diberi la limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursalin. Yang persekutuan itu diberikan kepada selain Allah, apakah itu kepada malaikat yang didekatkan atau kepada nabi yang diutus sekalipun. Ya, wala lil ka'bati, tidak boleh kepada Ka'bah, allati hiya baitullah fi ardihi, yang Ka'bah merupakan rumah Allah di buminya. Wa anta tara, dan Anda sendiri melihat, wa ma waqa'a minan nasi al-yauma, dan apa yang terjadi pada manusia hari ini, minal halifi bil ka'bati, berupa bersumpah dengan nama Ka'bah, wa su'aliha meminta kepadanya ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah. Oh, banyak kita baca hari ini ya. Wa minal ma'lum anna al-Ka'bata, dan di antara hal yang diketahui bahwasanya Ka'bah la tadurru wa la tanfa'u, Ka'bah tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat. Wa inna masyara'allahu li ibadi at-tawafa biha, Allah mencariatkan hambanya untuk tawaf aja di Ka'bah, wal ibadata biha, beribadah pada Allah di sisi Ka'bah. Wa ja'alaha lil ummati qiblatan, dan Allah menjadikan kiblat untuk umat ini. Fatawafu biha masyru'un, tawaf di Ka'bah masyru' disyariatkan. Wal halifu biha wa du'auha mamnu, namun bersumpah dan berdoa kepadanya itu dilarang. Famayyiz ayyuhal mukallafu, maka bedakan ini wahai orang mukallaf yang telah akil balik, ya, baina ma yusra'u wa ma yumna'u, apa yang disyariatkan apa yang dilarang. Wa in khalafaka man khalafaka min jahalatin nas, ya. Nah, jika ada orang yang ya apa namanya menyelisihi anda, ya, dari kalangan orang yang menyelisihi anda, dan dia termasuk min jahalatin nas, dari orang-orang bodoh, alladzina hum kalanam, ya, meskipun menyelisih anda dalam hal ini, ya, menyelisih anda, wa in, meskipun menyelisih anda dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan Ka'bah sebagai objek sumpah, ya, yang mereka lebih sesat daripada hewan ternak, balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi, ya. Nah, perkataan orang Yahudi kepada Nabi, innakum tusyrikuna, ya, takulun masya Allah wa syi'ta, ini cukup kali ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Udah lumayan lama ini. Ya, berarti sampai ya, yang berarti yang ini udah dibaca ya. Ya, tapi sampai terakhir ini ya. Nanti pertemuan berikutnya bacakan, baru nanti qiraah baru qaulul musannif wa aidan an ibni Abbas. Subhanallahumma